untuk membersihkan lubang hidungmu. Nia, bolehkah aku menjadi jari tengahmu yang engkau pakai, yang engkau pakai untuk memaki diriku. Nia, tangan kananmu yang kau percaya, yang kau percaya, yang kau percaya, yang kau percaya. Nia, bolehkah aku menjadi tangan kirimu yang engkau pakai, yang engkau pakai untuk membersihkan setiap kau sudah. Nia, bolehkah aku menjadi tangan kirimu.